ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan berbagai amal ketaatan. Menjadi orang tua teladan, selain bekal keilmuan, juga ditumbuhkan pada diri orang atau orang tua tersebut, yakni sifat atau sikap al-hirs. Al-hirsu ala ittiba'i sunnah. Semangat untuk senantiasa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam berbagai aspek atau dalam berbagai sisi kehidupan, ia berusaha untuk mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar ia bisa meniru, agar ia bisa meneladani apa yang diperbuat atau dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia mempelajari bagaimana tidur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia mempelajari bagaimana tata cara ibadah yang ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia mempelajari bagaimana sikap, perilaku, tutur kata dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berinteraksi dengan anak-anak. Ia mempelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berinteraksi dengan para istrinya. Ia mempelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidup bertetangga dan seterusnya. Semangat untuk senantiasa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah sebuah kemestian bagi orang tua teladan. Mengapa mempelajari segenap perilaku, segenap tutur kata, segenap apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah untuk kehidupan dia bersama istri, bersama anak-anak di rumah. Untuk kehidupan dia bersama tetangga di luar rumah. Atau masyarakat pada keumumannya. Atau dengan, dengan bahkan dengan hewan, tumbuhan, yang itu adalah merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. yang mempelajari bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, al-hirs ala ittiba'i sunnah, semangat untuk selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu menjadi bekal yang terbaik, ya, bekal utama bagi orang tua yang ingin disebut sebagai orang tua atau yang termasuk dari orang tua teladan. Keteladanannya adalah dengan sebab ia merujuk segala sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia merujuk kepada generasi salafus saleh, generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi para tabi'ut tabi'in. Ia merujuk ke semua orang-orang yang memiliki keutamaan tersebut. Sehingga perilaku, tutur kata, perbuatan ia di dalam rumah tangganya atau hidup bersama tetangganya atau hidup dalam bermasyarakat, ia senantiasa berupaya menerapkan nilai-nilai ajaran-ajaran agama di dalam kehidupannya. Nah, sehingga apa yang ia lakukan benar-benar menjadi, ya, menjadi orang tua teladan. Teladan karena ia meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selain ia mendapatkan manfaat, ya, orang-orang di sekitarnya memperoleh kebaikan, juga dia memperoleh kebaikan. Ya. Ia akan mendapatkan cinta kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran apa? Lantaran ittiba'us sunnah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, ya, ikutilah aku. Ya. Fattabi'uni, ikuti oleh kalian diriku, yaitu diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ikuti. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kalian mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya, jadi pokok pangkal untuk kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, hirs kita, semangat kita untuk mutaba'ah li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk selalu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Dan tidak hanya mencintai kalian, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ada dua keutamaan di dalam ayat ini, yang disebutkan di dalam ayat ini, ada dua keutamaan seseorang untuk mutaba'ah, untuk ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah, ya, yaitu dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya kita memiliki semangat untuk senantiasa, ya, untuk senantiasa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, selain itu, di dalam hadis yang sahih juga disebutkan, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya. Bahwasannya orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia adalah umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk ke dalam jannah, surga balasannya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku, semua umatku akan masuk ke dalam jannah. "Illa man aba." kecuali yang tidak mau. Ya, para sahabat bertanya, qila, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku adalah orang yang akan masuk jannah. Ya. Sedangkan orang yang bermaksiat kepadaku, tidak mau taat kepadaku, ya, membangkang terhadap diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka dialah orang yang enggan, tidak mau untuk masuk ke dalam jannah. Maka orang tua teladan, ia akan berusaha untuk selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia akan berupaya untuk mengikuti setiap sisi kehidupannya. Ya. Mengikuti setiap sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika di rumah misalnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di rumah membantu pekerjaan-pekerjaan istri beliau, membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya. Dan tidak ada kata gengsi. Masa suami bantu-bantu istri? Tidak ada kata gengsi. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan di dalam rumah, itu adalah bahagian dari amal soleh. Itu adalah bahagian dari perbuatan soleh, kesolehan, perbuatan baik. Ya, menyenangkan istri itu adalah perbuatan yang baik. Ya, menyenangkan istri itu adalah perbuatan amal soleh. Ya. Kalau ingin banyak beramal soleh, banyak-banyaklah menyenangkan istri. Ya. Itu diantaranya. Istri juga sebaliknya. Kalau ingin beramal soleh, banyak-banyaklah menyenangkan suami. Kan begitu. Ya. Sehingga ada keseimbangan. Sehingga ada sikap harmoni. Ya. Sikap harmoni. Nah, jadi intinya bahwasannya, apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam rumahnya adalah membantu tugas-tugas kerumah tanggaan. Tidak mengapa kita sebagai suami ikut mencuci pakaian, ikut mencuci piring, ikut menyapu lantai, dan seterusnya. Ya. Dan itu adalah tugas yang tentu akan memberikan kebaikan. Dan kebaikan itu biasanya akan selalu dikenang. Kalau suami pergi berhari-hari misalnya dari rumah karena ada tugas, sang istri akan melamun, kalau ada suami saya, ini lantai bersih ini. Nah, kan begitu ya, dikenang kebaikannya. Ya, kalau ada suami saya enggak mencuci nih pagi ini. Nah, dikenang kebaikannya, begitu. Jangan dikenang kejelekannya, alhamdulillah suami saya enggak ada yang mukulin saya. Nah, itu namanya mengingat, tapi mengingat kejelekannya, na'udzubillah. Kita bukan tipe suami atau tipe laki-laki yang seperti itu. Ya. Artinya kita adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagai orang tua teladan tentu mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bercengkerama dengan anak-anak. Ya. Ketika di rumah, ya kalau untuk di rumah, ya sudah waktunya untuk orang-orang yang di rumah. Ya. Jangan orang-orang yang di luar dimasukkan ke rumah. Ya. Jadi di rumah waktunya untuk orang-orang yang di rumah. Anaknya datang, ya, Abi aku bisa nulis angka 3. Oh iya bagus, Masya Allah. Abi ini gambar. Gambarku warna mewarnai, Masya Allah bagus, ada warna kuning, warna merah. Abi ini aku gambar balon, bagus terus untuk anaknya. Ya, begitu. Itu artinya apa? Kalau di rumah ya waktu itu untuk orang rumah. Jangan kemudian setelah di rumah waktu itu untuk orang di luar rumah. Abi, aku bisa gambar balon, nanti dulu ya. Abi mau jawab WA dulu. Nah itu di rumah tapi untuk orang luar. Ya kan? Nah akhirnya anak yang tadinya udah gembira, ayahnya ada di sampingnya, ya, akan ditunjukkan karyanya. Ya. Jangan dikira memberi ucapan bagus itu tidak memberikan efek yang baik kepada anak. Anak akan mendapatkan efek yang bagus ketika kita mengucapkan Masya Allah gambarnya bagus, ya silakan gambar lagi. Nah, itu semangat anak itu ketika diberi, ya diberi ucapan apresiasi. Kita itu kadang-kadang senang menghukum, tapi tidak atau jarang ya memberikan apresiasi. Kalau anak salah dihukum, cepat sekali menghukumnya. Tapi kalau anak berprestasi, tidak diapresiasi, tidak ya ucapan penghargaan saja tidak ada. Itu ketidakadilan kita. Ya, ketidakadilan kita seperti itu. Maka orang tua teladan itu tidak demikian. Ia akan berusaha untuk bisa membangkitkan semangat anak yang mungkin semangatnya sedang menurun. Ya, dan bisa menambah semangat anak untuk lebih bersemangat lagi. Nah, itu orang tua teladan. Ya, maka di dalam metode pendidikan ada diistilahkan metode bermain. Ya, metode pendidikan itu ada istilah diistilahkan metode bermain. Ya, apakah bermain itu ada salafnya? Ada. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bermain dengan teman-temannya, sehingga kemudian ketika Nabi SAW ada keperluan, dicarinya Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Anas bin Malik sedang bermain. Ana al-abu ma'al ghilman, kata Anas bin Malik di dalam hadis yang sahih. Saya sedang bermain dengan teman-teman seusiaku. Dicari oleh Nabi SAW karena ada keperluan. Itu menunjukkan Nabi membolehkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bermain dengan teman-teman seusianya. Itu metode pendidikan. Jangan anak itu dikekang terus. Ya, dikekang terus. Mau kemana? Mau main. Sudah, di rumah saja. Di rumah juga tidak ada kegiatan, akhirnya HP, meng-HP. Ya, itu lebih bermainnya lebih jauh lagi. Ya, bisa bermain ke Amerika, bisa bermain ke Singapura dengan HP itu. Ya, nah, jadi jangan kita melakukan satu tindakan sementara kita membiarkan tindakan yang itu berdampak lebih buruk kepada anak-anak kita. Na'udzubillah. Nah, jadi biarkan saja anak-anak kita bermain. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga ikut bermain dengan anak-anak ya, dari Bani Aslam. Ikut bermain ya, ketika mereka sedang bertanding. Ya, bertanding melempar, entah melempar anak panah, entah melempar tombak. Nabi SAW ikut bermain. Saya ikut kelompok ini. Kamu Bani Ismail ikut kelompok sana. Saya di kelompok ini. Rasulullah SAW bermain bersama anak-anak. Jadi kalau anak kita ngajak bermain, sekalian ajak. Ya sudah, nanti kita bermain langsung. Kemana bah? Malino. Iya. Malino itu di mana? Di mana Malino itu? Saya cuma dengar Malino saja. Di sana ya, daerah dingin ya. Nah, itu dia. Di sana AC-nya enggak ada remote-nya. Itu. Nah, itu. Jadi sekaligus kita ajak tamasya, sekaligus kita ajak mereka untuk bergembira. Ya, istri kita enggak apa-apa diajak semua, empat-empatnya. Enggak apa-apa. Gitu. Ya. Ya kalau istrinya empat, kalau satu ya diajak satu. Ya, jadi ciptakan suasana gembira di dalam rumah, ciptakan suasana akrab antara saya, misalnya antara abah, ya orang ayah dengan anaknya, antara suami dengan istrinya. Ciptakan suasana yang akrab, yang dekat, yang bisa bercanda, yang bisa ya begitulah kurang lebih. Ya, antum insya Allah paham. Jadi suasana-suasana seperti itu ya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bermain, bahkan ada yang memain-mainkan cincin nubuah, cincin kenabian. Ya, ada seorang saya lupa sahabat kecil ini. Ya. Dia memain-mainkan cincinnya Nabi, dibiarkan oleh Nabi. Ya, dibiarkan. Ya, tidak kemudian, "Hei, kamu, sana." Enggak begitu, dibiarkan. Itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan ketika cucunya dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Dalam satu riwayat disebutkan salat Isya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, cucunya naik ke atas. Bayangkan, sampai sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sekali karena tidak ingin mengganggu permainan cucunya di atas punggung beliau. Bayangkan, padahal sedang sholat loh ini. Sampai ada seorang sahabat itu, kok lama sekali ya? Jangan-jangan saya terlambat ini bangun. Akhirnya bangun, loh kok masih pada sujud? Nah saat itulah sahabat itu melihat di punggung Nabi ada cucu beliau yang sedang main-main di atas punggung. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita dinaiki punggungnya sedang sujud, buak gitu kan anaknya. Ya, gitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian penyayangnya, sedemikian sayangnya kepada anak-anak itu, terutama kepada cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sedemikian rupa. Sehingga ketika selesai sholat, baru beliau menjelaskan, tadi cucu saya, kenapa tadi sujudnya lama? Tadi cucu saya naik di atas punggung saya. Saya tidak ingin mengganggu cucu saya. Jadi saya biarkan ia sampai dia turun, baru saya bangkit dari sujud. Coba. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dekatnya dengan anak-anak. Ya. Jadi kalau kita dekat dengan anak-anak, memang sudah ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan apa-apa diserahkan ke istri kita. Nih anak nih nangis. Nih anak nih ngompol. Nih anak nih. Oh, semua sama istri. Ya, istrinya satu, anaknya banyak. Wah, ini dia. Nah, tapi banyak pahalanya insyaallah. Nah, tapi maksud saya keakraban kita kepada anak itu dipupuk, dirawat. Ya, benar-benar dipelihara. Sehingga anak itu kepada kita merasa dekat. Kalau ada apa-apa, dia bisa bercerita kepada kita. Itu maksudnya. Ya, maksudnya supaya ketika anak itu punya masalah, abah, saya kok begini, begini, oh begitu. Ya, nanti tak carikan jalan keluarnya, carikan solusinya. Tapi kalau anak itu jauh dengan orang tuanya, dia akan mengambil tindakan sendiri. Bahkan mungkin dengan teman-temannya. Nanti akan dianggap sebagai anak yang nakal. Padahal pada hakikatnya anak ini kurang perhatian dari orang tuanya. Ya, tapi kalau orang tuanya dekat, akrab, ya, memperhatikan. Ya, anak membutuhkan sesuatu akan bicara dengan orang tuanya. Ya, tidak kemudian dimarahi. Ya, ada anak kan begitu. Enggak maulah. Enggak mau ke abah. Kenapa? Paling nanti nggak akan disetujui, paling ditolak. Itu. Jadi sudah melihat ayahnya itu monster, sesuatu yang menakutkan. Nah itu tidak boleh terjadi seperti itu. Ya. Orang tua teladan itu justru dengan anak-anak itu merasa akrab, dekat. Ya. Sehingga anak-anak itu tumbuh secara kejiwaan dia tumbuh sehat. Ya, secara psikis dia tumbuh sehat, tumbuh fisiknya juga tumbuh sehat, masya Allah. Ya. Nanti suatu ketika kita akan merasakan manfaat kedekatan kita dengan anak kita. Ya. Terasa, nanti akan terasa. Anak kita sudah mulai tumbuh usia 20, 21, 22, dia sudah mulai bisa ngantar kita. Nah, kita mau ke masjid, ya saya antar, Bi. Sekalian, saya juga mau ke masjid, diantar. Kan begitu. Ya. Mau kemana abah? Mau ke ini belanja. Sudah nanti dengan saya diantar. Sudah mulai terasa manfaatnya. Memiliki anak yang sudah tumbuh besar, tumbuh dewasa. Kenapa? Ya itu dipupuk dari kecil. Kedekatan kita dengan dia itu dipupuk sejak kecil. Bahkan kita kadang-kadang bercanda dengan anak kita. Ya bercanda bukan bercanda yang bohong tentunya. Bercanda yang benar-benar bercanda, ya. Nah, ini penting, ya. Sehingga al-hirs, ya, mengikuti ittiba kepada Rasul, ya, tidak semata dalam masalah ibadah khususnya saja, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, tidak hanya dalam masalah yang khusus itu, tetapi dalam masalah-masalah lainnya, masalah-masalah pergaulan dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan yang lain, itu juga diikuti. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan. Ya. Memberikan tuntunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda dengan seorang nenek-nenek. Ya, pernah bercanda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga, kata Nabi. Di surga tidak ada nenek-nenek. Ini bercanda, dicandain nenek-nenek. Di surga enggak ada nenek-nenek. Dicandain. Akhirnya nenek-nenek ini apa meninggalkan dengan perasaan sedih. Kasih tahu dia, kalau di surga itu nanti yang nenek-nenek jadi muda lagi. Makanya tidak ada nenek-nenek. Akhirnya dicandain begitu, senang lagi nenek-nenek. Oh, ini ternyata ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka juga bercanda. Ya, suka juga bercanda. Nah, jadi ittiba'us sunnah dalam berbagai sisi, ya, dalam berbagai sisi. Semangat thalabul ilminya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi saya sebutkan, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tambahan ilmu. Kemudian orang tua teladan itu, yaitu orang tua yang senantiasa mendoakan, ya, mendoakan anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena kita berharap anak-anak kita pun nanti akan mendoakan kita sebagai orang tua, ya. Kita mendoakan anak-anak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendoakan anak-anaknya. Ya. Para anbiya itu diantara mereka, diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendoakan anak-anaknya. Dan banyak doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang itu menunjukkan bagaimana doa itu ditujukan kepada anak-anak. Misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga doa. Kemudian doanya Imra'atun Imran, ya. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ya, fataqabbal minni. Ya, ketika Nabi Isa masih di dalam kandungan. Sudah didoakan. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Banyak kisah-kisah yang di situ disebutkan. Kemudian di dalam hadis yang sahih juga disebutkan. Thalathu da'watin mustajabatun. La syakka fihinna. Da'watul madlum. Wa da'watul musafir. Wa da'watul walidi ala waladih. Ya, ala waladih. Ya, doa. Tiga doa yang mustajab, ya, yang tidak diragukan lagi kemustajabannya, yaitu doanya orang yang didolimi, doanya orang musafir, ya, sedang bepergian, ya, seperti antum, diantaranya ada para musafirin di sini, banyak berdoa untuk anak kita, ya, banyak berdoa untuk anak kita, selain berdoa untuk diri kita, ya, kehidupan akhirat nanti mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan jannah. Juga doakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Dakwah al-walid, ya, dakwatul walid, ya, dakwahnya orang, doanya orang tua kepada anaknya adalah termasuk dari doa yang dikabulkan. Maka kita sebagai orang tua tentu berharap anak-anak kita pun nanti mendoakannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di dalam jannah. Fayaqul, kemudian orang itu bertanya, anna li hadha, mengapa saya diangkat derajatnya ini, ya, di dalam jannah. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang tua tersebut, bistighfari waladika laka. Yaitu dengan sebab anakmu itu, anakmu selalu memintakan ampunan, ya, untuk dirimu. Ya. Jadi dengan sebab bistighfari waladika laka, ya, anakmu selalu memintakan ampunan untuk dirimu. Sehingga kemudian derajat orang tuanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah. Itu penting sekali mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, karena apa? Karena ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini, anak-anak kita yang ya mudah-mudahan mereka mendoakan terus diri kita. Ya, dengan sebab permohonan ampun dari anak-anak kita, kita kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah. Itu orang tua teladan. Orang tua teladan juga yaitu memberikan apa yang disebut dengan an-nafaqah, memberikan an-nafaqah. Ya. Alaihim wa it'amuhum minal halal, ya. Wal ibtiadu 'anil muharramat. Orang tua teladan adalah orang tua yang memberikan nafkah. Nafkah kepada mereka, kepada istri, anak-anak, kepada yang menjadi tanggung jawab dari orang tua tersebut. Memberi makanan kepada mereka, minal halal, makanan yang halal. Ya, dan menjauhkan ya, dari perkara-perkara yang al-muharramat. Menjauhkan dari, memberi makan dari hasil yang diharamkan. Itu diantara bentuk orang tua teladan, ya, mencari nafkah. Jadi penting sekali masalah mencari nafkah ini, penting sekali. Ya apalah bentuk usaha, sebagaimana tadi pagi saya sampaikan, apalah bentuk usaha saya, apa bentuk usaha kita itu apa, terserah. Ya mau jual tempe, tidak apa-apa. Ya mau jual tahu juga tidak apa-apa. Ya tahu-tahu matang, gitu. Ya, gitu. Gak apa-apa kan? Jual tahu, jual tempe, ya. Atau jual ya usahanya apa? Kecil-kecilan. Apa itu kecil-kecilan? Ya jual cincin emas, itu kan kecil-kecilan. Ya, ya kan? Itu kecil toh? Gak ada cincin besar itu, gak ada kecil gitu. Ya kecil-kecilan saja. Ya, usaha. Yang intinya sebagai penanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga. Ada upaya-upaya untuk menafkahi mereka dari yang halal, ya, dan menjauhkan nafkah itu dari perkara-perkara yang diharamkan. Kenapa? Dampaknya besar masalah nafkah ini, ya, masalah menafkahi keluarga dampaknya sangat sangat besar. Maka di antara orang tua teladan, ia berusaha untuk memberi nafkah. Orang yang diberi nafkah pun hendaknya bersikap qanaah. Ya, jangan hanya menuntut dan menuntut, ya. Istri kita jangan sekedar menuntut dan menuntut, tetapi berusaha untuk bersikap qanaah. Qanaah artinya mencukupkan apa yang telah rezeki apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya cukup. Misalnya penghasilan hari ini hasil dari berjualan hanya misalnya ya cukup untuk makan seadanya. Ya, makan seadanya. Adanya sate ya dimakan ya, seadanya ya, adanya bebek goreng ya dimakan seadanya, adanya kambing guling ya dimakan seadanya ya. Kalau misalnya tidak mencukupi untuk beli sesuatu yang mahal ya sudah cukup ya, nasi putih misalnya dengan sayur apa yang murah, sayur bayam, sayur kangkung dimasakkan ya, tempe misalnya satu potong. Ya, mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami. Ya, tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami. Sikap qanaah itu akan memberi dampak kebahagiaan bagi kehidupan keluarga. Kenapa demikian? Karena suami tidak akan terbebani. Ya. Karena apa? Karena rezeki yang Allah berikan mungkin cukup hari ini penghasilannya sedikit, tidak terbebani. Kenapa? Ya, istriku pasti tidak akan menuntut di luar kemampuan, di luar sesuatu yang di luar kemampuan saya. Dan itu menyenangkan suami. Itu akan menyenangkan suami, ya. Jadi ketika kita berusaha dan istri kita juga menyambut apa yang kita usahakan dengan sikap qanaah, itu akan membahagiakan kehidupan rumah tangga. Dan istri bersyukur, kita sebagai suami pun bersyukur pula. Nah, itu mungkin di antara beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua teladan. Di antaranya lagi al-inayah, ya, wal ihtimamu bi ta'lim, ya. Memberikan perhatian, fokus kepada pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan anak-anak kita. Pendidikan al-bint wal banat, ya, pendidikan anak-anak laki kita, wal bint wal ibn, ya, pendidikan anak-anak laki-laki kita ataupun anak-anak perempuan kita diperhatikan, ya, pendidikannya. Berusaha, makanya kita berusaha untuk mencari nafkah. Kenapa? Untuk membayar biaya pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita perlu baju, anak-anak kita perlu pakaian, anak-anak kita perlu buku, anak-anak kita perlu beli kitab, anak-anak kita perlu beli pensil, beli kolam, beli pulpen, ya, beli sandal, beli sepatu, dan seterusnya untuk keperluan pendidikan mereka. Itu semua tentu harus kita penuhi. Orang tua yang, ya, orang tua teladan, dia akan berusaha untuk memenuhi itu. Dia akan berusaha untuk memenuhi keperluan pendidikan anak-anaknya. Karena apa? Dia merasa anaknya ini perlu dibekali ilmu. Anak-anak itu nanti akan hidup di masa yang akan datang. Kalau ia tidak memiliki ilmu, wah, Masya Allah, berbahaya sekali. Ya, kalau tidak dibekali ilmu, akan berbahaya sekali. Maka penting sekali pendidikan bagi anak. Ya, apalagi di dalam, apalagi dididik dengan agama. Penting sekali. Ya, ketika anak-anak itu berada di ma'had misalnya, ya, dididik dengan agama, penting sekali. Ya, diperlakukan dengan baik di ma'hadnya, ya, tidak dipukuli, tidak disiksa, tidak sering dihukum misalnya. Ya, ma'had yang baik itu ma'had yang di situ anak-anak senang, ceria, tidak tertekan, ya, tidak mengalami ketertekanan. Ya. Ada fasilitas-fasilitas untuk lari-lari, untuk main olahraga, untuk yang lain-lainnya. Jadi itu kita sebagai orang tua teladan berupaya untuk bisa memberikan, ya, perhatian kepada anak-anak kita. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ketika akan meninggal dunia dalam keadaan menjelang sakaratul maut masih memperhatikan anak-anaknya. Sampai Nabi Yakub alaihissalatu wassalam bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna mim ba'di?" Apa yang akan kau sembah setelah aku meninggal nanti? Sampai bertanya begitu. Itu menunjukkan ihtimam, menunjukkan inayah, perhatian Nabi Yakub alaihissalatu wassalam kepada anak-anaknya dalam keadaan Nabi Yakub mendekati sakratul maut, mau meninggal dunia. Masih memberi perhatian kepada anak-anaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bersiap untuk menunaikan salat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.